yaitu sukun, sukun lazim, sukun lazim. Nah, sukun lazim adalah apa? Sukun yang asli. Lawan dari sukun lazim adalah sukun aril. Jadi sukunnya asli, bukan sukun karena waqaf, namun memang betul-betul sukun. Nah, itu namanya sukun lazim. Dan penyebutan sukun ya, tentu mencakup sukun khafif, sukun yang ringan yaitu sukun, juga sukun syadid atau sukun thaqil atau tasydid ya. Singkatnya bahwa mad lazim adalah mad yang panjangnya lebih dari dua rakaat karena bertemu dengan sukun atau tasydid yang asli ya, sukun atau tasydid yang asli dalam satu kalimat. Panjang mad lazim adalah 6 harokat. Demikianlah riwayat yang sampai kepada kaum muslimin dengan jalan yang mutawatir, bahkan menjadi sifat bacaan semua qurra. Semua qurra membaca mad jenis ini dengan ukuran tul ya, yaitu 6 harokat atau 3 alif. 6 harokat atau 3 alif. Nah, silakan dibuka halaman 11. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ja'uk. Sukun pada kaf di sini adalah sukun arid ya, sukun apa? Arid yang kita munculkan karena waqaf. Ala. Ya, sukun pada hamzah juga arid. Ana. Ya. Kalau kita hitung harokat sebelum huruf terakhir berapa? 6. Ya. Misalkan kalimat ja'uk. Ja berapa? 4. Ya, karena mat apa? Wajib. Uk 2 harokat. Jadi berapa harokat? 6 harokat. Jadi kurang lebih ukuran 6 harokat sepanjang itu. Ja'uk. Ja'uk. Ja'uk. Ja'uk. Baik. Mad lazim ya. Berdasarkan terjadinya, maka mad lazim terjadi pada kalimah atau pada huruf ya. Mad lazim terjadi pada kalimah atau huruf. Mad lazim yang terjadi pada kalimah namanya mad lazim kalimi. Ya. Yang terjadi pada huruf namanya mad lazim harfi. Nah. Baik. Mad lazim kalimi atau kilmi ya. Ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Dikatakan mukhaffaf bila bertemu dengan sukun khafif. Dikatakan mutsaqqal bila bertemu dengan sukun tsaqil yaitu tasydid. Mad lazim kilmi atau kalimi mukhaffaf ada pada satu kata yaitu al-an dalam surat Yunus ayat 51 dan juga ayat 91. Al-ana. Iqra. Al-ana. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jiluna. Al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidina. Hanya ada satu kata saja dalam dua tempat dalam surat Yunus. Al-an. A dibaca dengan mad lazim kalimi atau kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi atau kalimi mutsaqqal adalah mad lazim karena bertemu dengan tasydid. Ya, contohnya banyak. Dalam banyak tempat dalam mushaf Al-Qur'anul Karim banyak terdapat jenis mad lazim kalimi mutsaqqal. Contohnya wallan, wallan, wallan, shaqqu, hajja, hajja. Nah, di bawah ada catatan, berilah nabr. Nabr yakni naiknya intonasi atau hentakan suara pada huruf yang bertasydid. Setelah sempurna, setelah genap 6 harokat, ya, masuk ke huruf yang bertasydid dengan nabr. Ya. Maksudnya adalah agar tidak hilang tasydidnya. Ya. Tidak boyak atau hilang tasydidnya. Taib. Halaman 12 juga ini contoh-contoh mad lazim kilmi mutsaqqal. Baris kedua. Wa ma adraka mal haqqatu. Wa ma adraka mal haqqatu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bila tasydid yang ditemui oleh mad atau bila mad lazim kilmi mutsaqqal adalah pada huruf mim atau nun, maka jangan lupa memberikan gunnah yang sempurna. Dua contoh yang paling bawah, dua baris. Amina. Amina. Sempurnakan gunnah. Amina. Al-Dhammatu. Mudhammatani. Pada nun. Jannun. Jannun. Wal-Jannun. Bagunna wal janna, wal janna. Atuhajjunni, atuhajjunni. Halaman 13. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Baris ketiga. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani. Dua baris paling bawah. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftaruna. Qul Allahu adzina قل أذكرين حرم أم الأنثيين itulah mad lazim kalimi. Ada yang mukhaffaf pada kata al-an, musaqqal pada banyak tempat dibaca 6 harokat. Berikutnya mad lazim harfi. Mad lazim harfi adalah mad lazim yang terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah. Demikian diistilahkan oleh para ulama, huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terdapat di awal beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana huruf-huruf tersebut hijaiyahnya tersusun atas 3 huruf. Hijaiyahnya tersusun atas berapa huruf? 3 huruf. Huruf yang tengah adalah huruf-huruf mad atau huruf lin, yaitu huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ya, disingkat dengan naqasa asalukum. Naqasa asalukum, ya, ada 8 huruf. Naqasa asalukum. Huruf-huruf ini semuanya terdapat di dalam awal beberapa surat. Masing-masing ejaannya adalah 3 huruf. Nun ejaannya bagaimana? Nun dhammah, wawu sukun, nun sukun. Nun 3 huruf. Dan demikian seterusnya. Huruf yang di tengah adalah huruf mad, ya, wawu, alif, atau ya, ya, mad atau huruf lin. Nah, inilah yang dibaca dengan mad lazim harfi. Panjangnya 6 harokat. 6 harokat sepakat para ulama. Melainkan huruf ain, maka juga boleh dibaca dengan 4 harokat. Boleh atau bisa dibaca dengan 4 harokat untuk huruf ain. Ya. Karena huruf ya, bainal ain wan nun adalah huruf lin. Ain atau ain boleh dibaca dengan 2 miqdar. Nah, kita baca nun. Nun. Qaf. Sad. Ain. Kalau buat harokat, ain. Ya, sin. Lam. Kaf. Mim. Ya, namanya mad lazim kilmi. Bukan lagi ilmi, harfi. Mad lazim harfi, ay mukhaffaf. Ya. Nun mukhaffaf. Karena apa? Huruf terakhirnya adalah sukun. Ya. Coba kita baca dalam contoh berikutnya. Nun. Wal qalami wa ma yasturuna. قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر ياسين والقرآن الحكيم حميم والكتاب المبين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك آيات القرآن وكتاب مبين Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Nun dinamakan apa? Mad pada nun. Mad lazim harfi mukhaffaf. Yasin dinamakan apa huruf ya-nya? Ya. Mat apa namanya? Ya. Mat mulhaq bit-tabi'i. Hamim ha juga mat. Ya. At-tabi'i at-tabi'i at-tabi'i al-harfi ya mulhaq bit-tabi'i. Alif lam ra. Alif dibaca dengan tanpa mad. Alif ya. Lam 6 harokat, ra 2 harokat. Baik, halaman 15. Ada keterangan di atas bahwa hukum tajwid juga diterapkan dalam bacaan-bacaan mad lazim harfi. Bila berupa susunan huruf, maka juga akan diterapkan hukum-hukum tajwid. Ya. Bisa terjadi hukum idgham atau hukum ikhfa, ya. Baik. Misalkan lam mim, ya, contohnya alif lam mim, ya, terjadi bacaan idgham. Ya, coba lihat ejaannya, hijaiyahnya. Lam akhirnya apa? Mim sukun. Bertemu dengan mim di awal ejaan huruf mim, ya, terjadilah apa? Idgham, idgham mimi, idgham syafawi. Sin mim, nah, sin akhirnya apa? Nun sukun. Bertemu dengan mim, ya, terjadilah idgham bi gunnah. Ya. Ain sin, ain akhirnya nun sukun, bertemu dengan sin, terjadilah hukum ikhfa dengan gunnah yang tipis. Ain sin. Sin qaf. Sin akhirnya nun sukun, bertemu dengan qaf, terjadilah ikhfa dengan gunnah yang tebal. Nah, nah coba ini kita baca dulu ya. Susunan-susunan di atas. Lam mim. Lam, ya. Kalau kita baca dengan mengidghamkan lam ke mim, nah berarti secara hukum ada mim bertasydid. Atau lam mimnya bertemu dengan huruf musyaddadah. Nah, ini maka huruf lam dianggap sebagai mad lazim harfi musaqqal, ya. Lam disebut lam mad, apa mad pada lam adalah mad lazim harfi musaqqal karena secara hukum bertemu dengan tasydid, ya. Sin mim. Nah, karena terjadi idgham maka sim, ya, ada tasydid di atas mim secara hukum, ya. Maka terjadilah apa atau dianggaplah mad pada sim adalah mad lazim harfi musaqqal. Hanya itu saja, mad lazim harfi musaqqal adalah lam yang bertemu mim, sin yang bertemu mim. Yang lainnya termasuk mad lazim harfi khaffaf. Ayin-sin. Ayin-sin. Sin-qaf. Sin-qaf. Nah, 6 harokat. Ayin. Ya, ay panjangkan dulu. Ay. Jangan buru-buru ke nun. Jangan buru-buru terucap nun atau ai, contohnya ayyong, jangan dibaca mad dulu. Ayyong setelah 6 atau 4 harokat baru dibaca nunnya yang samar dengan gunnah yang tebal. Ayyong sod. Ayyong sod. Baik, kita baca ayat-ayat di bawah ini. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم را dua harakat. Tilka ayatul kitabi. Tilka ayatul kitabi. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Kitabun أنزل إليك كتاب طاسيم تلك آيات الكتاب المبين حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا Demikianlah mad lazim harfi musaqqal ya, lam mim atau sim mim ya. Dan yang selainnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan yang diajukan ini. Bacaan qalb. Bacaan qalb atau iqlab yang caranya tidak menempelkan bibir dengan rapat tetapi dengan agak renggang. Bagaimana hukumnya yang rajih? Apakah ada pendapat lain dalam hal ini, menempelkan atau tidak menempelkan atau merenggangkan? Ya. Taib. Yang dipraktikkan dalam pelajaran yang kita dapatkan adalah dengan merapatkan bibir. Demikian pula yang tertulis di dalam buku-buku tajwid yang kita pelajari, secara nas dituliskan bahwa qalb dengan merapatkan bibir. Nah, mungkin saja ada pendapat yang demikian, ya, wallahu alam. Namun itulah yang dirajihkan. Nah, kenapa beda antara cara membaca nakhluqkum dengan farrattu, yakni tidak menyisakan tafkhim pada nakhluqkum, sementara pada farrattu dengan menyisakan tafkhim? Ya. Baik. Kalimat farrattu, ya, terjadi idgham huruf ta sukun ke ta. Jenisnya apa? Apakah jenis idgham al-mutamatsil mutaqaribain atau mutajanisain? Mutajanisain. Ta dan ta berada dalam satu makhraj, ya. Kalau ditanya kenapa demikian, masih tersisa tafkhim atau itbaq. Jawaban yang pertama, demikianlah riwayat yang datang dari semua qurra membaca dengan idgham apa? Naqis. Farattu. Ya. Kemudian ada taujih. Ada keterangan yang menguatkan hal tersebut, yaitu melihat atau membandingkan sifat-sifat pada huruf ta dan ta. Huruf ta adalah aqwal huruful arabiyyah mutlaqan. Ya. Di mana terkumpul pada huruf ta semua sifat-sifat kuat dari sifat apa? Jahr, syiddah, isti'la, yutbaq, ditambah pula sifat qalqalah. Sementara huruf ta adalah huruf yang memiliki banyak sifat lemah. Ada padanya istifal, apalagi infitah, hamas, ya. Sehingga ketika mengidghamkan ta ke ta, ya, huruf yang sangat kuat tidak mungkin lebur demikian saja tanpa ada sisa, ya, ke dalam huruf yang sangat lemah. Sehingga wallahu alam, ya, ini alasan atau taujih yang diberikan para ulama, huruf ta dimasukkan ke ta namun tidak sempurna, masih ada sisanya. Nah, dan juga tadi kebetulan hubungan antara ta dan ta adalah apa? Hubungan tajanus, ya, satu makhraj. Sehingga meskipun kita melafazkan ta, bisa kita berikan apa? Sifat tafkhim dengan mudah, ya, di mana ta dan ta adalah bersatu dalam makhraj. Baik. Huruf qaf ke kaf, ya, kenapa tidak disisakan tafkhim saat mengidghamkan qaf ke kaf? Ya. Karena jawaban yang pertama apa? Demikianlah riwayat yang datang, ya. Riwayat Hafiz an Asim semuanya adalah dengan mengidghamkan secara sempurna qaf ke dalam kaf. Qaf ke dalam kaf. Langsung melafadzkan qaf melafadzkan kaf musyaddadah. Nakhlukkum, nakhlukkum. Ya. Kemudian taujihnya wallahu alam, ya, tadi perbandingan antara qaf dan kaf, ya, tidak terlalu tidak jauh dari sisi kekuatan. Ya. Baik. Dan jenis apanya? Idghamnya apa ini? Mutaqaribain, ya. Hanya berdekatan apa namanya? Makhraj saja. Baik. Ya, ini yang bisa kita jawab. Nah. Bagaimana cara membedakan huruf ta dan qaf ketika dalam keadaan sukun ataukah fathah atau fathah? Misalnya ketika mendengarkan atau untuk ditulis atau imla. Ya, memang agak sulit, ya, kita membedakan suara qaf dan ta, ya, saat maftuh, ya. Aq, qa, ta, ya. Ya. Membedakannya, ya, dengan memperhatikan mulut sebenarnya. Po, po, ini apa ini huruf po? Ko, po. Kalau hanya perhatian pada o-nya, ya, sama. Po, ko. Ya. Namun, ya, tadi dari kejelian kita memperhatikan dari awal suara po, ko, ya, po, ko. Ya. Apo, apo. Ya. Mirip memang. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan cara atau metode mengucapkan makhraj huruf kha yang benar, yang rajih. Ya. Sempat kita sampaikan, ya. Kha adalah dari ujung tenggorokan. Kha, ya. Inilah yang banyak dipraktikkan, ya, guru kami dalam qiraahnya kha, ya. Tidak terlalu banyak menggetarkan cairan yang di sekitar ujung tenggorokan kha, tidak. Ya. Wallahu alam. Demikian yang banyak dipraktikkan. Namun dibaca dengan kha pun juga insya Allah belum keluar atau tidak keluar dari makhraj huruf tersebut. Wallahu alam. Kalimat matatlu, matatlu. Tak sukun di sini membacanya apakah harus benar-benar terpisah dengan lam tatlu terpisah atau membacanya sedikit memantul dan sedikit menyambung ke lam. Nah, huruf ta adalah huruf apa? Syiddah, ya. Suara berhenti. Tat. Ya. Namun tidak hanya berhenti saja, ya. Ada thariqah yang ditempuh oleh al-Arab membaca tak sukun dengan yaitu dengan apa? Memunculkan desis setelah melepaskan ujung lidah dari pangkal gigi. Tat. Tat. Iya. Taib. Bukan suara, ya. Kalau suara namanya pantulan. Tat. Tat. Iya. Taib. Namun nafas. Tat lu. Ya. Baik. Seperti itu. Ya. Wallahu alam, apakah itu dikatakan terpisah atau tersambung, tapi yang jelas dibaca dengan memberikan sifat syiddah, dad, lalu muncul hamas, kemudian lam langsung. Ya, kalau dikatakan bersambung ya maksudnya adalah dad, ya, begitu terucap ta langsung tersambungkan dengan apa? Ya, nafas yang mengalir lalu terbaca huruf lam. Ya. Wallahu alam. Huruf qalqalah di akhir kata ketika sukun membacanya dengan diakhiri suara tekanan atau sedikit mengambang. Misalnya buruj. Baik. Apakah dibaca buruj atau buruj? Ya. Baik. Wallahu alam, yang kita dapatkan bahwa suara qalqalah tidak diakhiri dengan suara hamzah, ya. Baik qalqalah yang di tengah ataupun qalqalah yang di waqaf, ya. Qalqalah yang muncul saat waqaf. Baik sukunnya asli ataupun sukunnya arid, ya. Sama-sama tidak ada suara hamzah di akhir, ya. Buruj, al-buruj, ya. Al-maw'ud, wa syahidin wa mashhud, de, ya, demikian. Nah, dianggap kesalahan, ya, bila menambahkan suara hamzah. Buruj, ya. Taib. Memang posisi huruf qalqalah di akhir, yaitu di saat waqaf, itu lebih apa? Awdah qalqalahnya. Awdah. Awdah bukan berarti apa? Berbeda. Awdah yakni karena setelahnya tidak lagi ada huruf yang lain, ya. Ya, sehingga memang lebih jelas. Beda dengan wa yaja'alu. Setelah jim sukun ada huruf lain, ain, ya. Ada huruf ain, maka tidak lebih jelas dibandingkan dengan huruf jim yang sukun yang berada di saat waqaf. Terakhir, huruf ikhfa pada huruf tebal. Ya, yakni nun sukun yang disamarkan pada huruf tebal. Qaf, sad, dad, ta, dan wa. Mohon dijelaskan cara mentafkhimnya. Sebab yang ma'ruf dengan memajukan bibir. Apakah harus demikian? Ya, jawabannya tidak. Tidak harus demikian. Bahkan mungkin lebih tepatnya tidak boleh demikian, ya. Tidak boleh demikian. Jangan mentafkhim huruf atau mentafkhim gunnah dengan cara yakni menghimpun bibir atau memajukan bibir. Tafkhim adalah dengan cara menegangkan pangkal lidah. L L coba. L, ya, bibir dalam keadaan rohah, ya. Bisa muncul tafkhim tersebut, ya. Taib. Mil sal salin. Mil sal salin. Min qablu. Min qablu. Mawdudin. أنطقنا ينظرون. Kurang lebih seperti itu caranya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan dengan halaman berikutnya. Nah, di sini ada surat Al-Fatihah dan Al-Mu'awwidat. Kita baca, kita talqinkan. Berhentilah pada setiap ujung ayat. Jadikanlah harokat huruf terakhir sukun. Jadi cara mewaqafkan bacaan lah menjadikan huruf terakhir sebagai huruf yang sukun. Ya. Bila sebelumnya ada mad, maka boleh dibaca dengan lebih dari dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Hamzah di bahasa kasrah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. Kemudian surat قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد تقولان قل هو الله أحد قل هو الله أحد Allahu as-samad. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Qul a'udzu bi rabbil falaq. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب بالناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس cukup ya. Nah, selanjutnya adalah nah ini memperdalam bagaimana mewaqafkan bacaan, ya mewaqafkan bacaan. Apa waqaf? Ya, waqaf adalah berhenti pada kalimah, pada kalimat Qur'aniyah dengan meniatkan atau dengan niat melanjutkan bacaan kembali. Sekali lagi, waqaf artinya apa? Menghentikan bacaan pada kalimat-kalimat Qur'aniyah dengan niat melanjutkan bacaan, namanya waqaf. Ya. Ada yang serupa dengan waqaf, itu apa? Al-qata'. Al-qata', yakni al-qata'u. Berhenti pada kalimat-kalimat Qur'aniyah dengan niat mencukupkan bacaan. Ya, tidak ada niat untuk melanjutkannya kembali. Nah, waqaf bisa terjadi di akhir ayat, ya. Bisa terjadi di tengah-tengahnya. Ya. Adapun al-qata' di mana? Letaknya di akhir ayat, ya, di akhir ayat. Ya. Baik. Nah, ini biasanya maksudnya ketika misalkan dalam sholat, ya, selesai membaca ayat, ya, kemudian rukuk, ya. Ketika mau rukuk namanya berhentinya namanya apa? Qotok. Ya. Baik, yang kita bahas adalah sekarang al-waqf, waqaf, ya. Waqaf berhenti pada kalimat-kalimat Qur'aniyah. Ya. Ada tanda-tanda waqaf yang bisa kita jumpai dalam mushaf, ya. Yang pertama adalah ru'usul ay, ya. Ya, ini ujung ayat. Yang ada nomor-nomor ayatnya, 1, 2 dan seterusnya. Ini tempat-tempat waqaf. Ya. Kemudian juga ada tanda-tanda yang lainnya yang muncul di tengah-tengah ayat ataupun di apa di akhir ayat juga, yaitu pertama mim kecil, ya, dengan apa ekor yang ya, tidak ke bawah mim, ya, kemudian jim, sila dan qila, ini tanda-tanda waqaf, ya. Silahkan berhenti pada tempat-tempat tersebut, mim, jim, sila dan qila. Nah, mim hendaklah berhenti, ya. Biasanya kalau dilanjutkan, ya, bisa menimbulkan makna yang tidak dikehendaki, ya. Kalau dilanjutkan bisa menimbulkan makna yang tidak dikehendaki, maka hendaklah berhenti. Namun juga tidak mengapa kalau apa melanjutkannya, asalkan tidak ada pada apa keyakinan kita hal-hal yang apa bertentangan dengan apa yang dikehendaki. Nah, taib, jim apa? Boleh berhenti. Jadi boleh lanjut. Ya, baik berlanjut atau berhenti, sama-sama, ya, seimbang nilainya. Ya. Sila apa sila? Al-waslu awla. Ya, al-waslu awla. Lanjut lebih baik. Berhenti boleh. Ya, namun lanjut lebih baik. Kila sebaliknya. Boleh berhenti, boleh lanjut, namun berhenti lebih afdol. Ini tempat-tempat berhenti. Baik. Namun juga bisa kita hentikan bacaan kita dimanapun kita menghendaki, ya, asalkan, ya, makna dari susunan kalimat-kalimat yang kita telah baca, ya, memberikan makna yang cukup, ya, telah cukup, ya. Maka boleh berhenti di situ, ya. Kalau kita bisa apa memahami tarkib yang dihasilkan dari bacaan kita, ini sudah apa lengkap, yakni ada mubtada, ada khobarnya, ya. Ada fi'il, ada fa'ilnya, jar majrur sudah nyambung, ya, boleh berhenti di situ, ya. Meskipun tidak pada tanda-tanda yang tadi kita sebutkan. Nah, apalagi bila urusannya adalah mereka yang mutor, ya, dalam keadaan memang, ya, terdesak dengan napas yang pendek atau memang tidak memiliki kemampuan untuk memilih, ya, kalimat yang telah sempurna terkibnya, ya, sudah berhenti dimanapun. Yang penting diusahakan tidak berhenti di tengah-tengah kata, ya. Misalkan fa'idha faragta fansab, ini misalkan saja. Fa'idha farag, jangan, ya. Belum sempurna katanya, kalimahnya belum sempurna, masih ada satu huruf, berhenti pada huruf ta, farag, ya. Jangan, belum sempurna satu kalimah, ya. Bagi orang yang mutor karena napas yang terbatas atau tidak memiliki kemampuan dalam memilih kalimat untuk kita menghentikannya, ya, silakan. Namun, ya, tentu perlu dibimbing, ya. Ketika seorang telah menghentikan bacaan, ya, di tempat-tempat atau pada kalimat yang tidak ada tanda-tanda wasal, ya, tidak ada tanda-tanda waqaf, maka dia perlu memilih, ya, dari mana lagi dia harus melanjutkan bacaan, ya. Kalau pada tanda-tanda ini bisa langsung lanjut, ya. Tanda akhir apa? Ayat atau jim, mim, qila, sila. Berhenti pada tanda-tanda itu bisa langsung melanjutkan kembali tanpa mengulang, ya, tanpa mengulang satu atau dua kata sebelumnya. Namun kalau di kalimah-kalimah yang tidak ada pada tanda, tidak ada padanya tanda-tanda tersebut, ya, maka dia perlu memilih, ya, dari mana dia harus memulai agar tarkibnya dimulai lagi dari awal, kemudian ya bisa memberikan faedah atau makna yang sempurna, cukup, ya. Nah, ini perlu dibimbing, apalagi anak-anak, ya, tugas kita mudarrisin adalah membimbing dalam wakaf, juga dalam apa, ibtidak, memulai kembali, ya. Baik. Kemudian cara wakaf sekarang. Cara wakaf intinya adalah dengan mensukun huruf terakhir. Mensukun huruf terakhir. Bila huruf terakhir adalah huruf-huruf yang sukun, ya berarti tinggal dibaca. Ya. Sukunnya sudah asli, ya sudah tinggal dibaca saja. Berikan sifat-sifat yang tepat. Ya. Taib. Contohnya, berhenti pada alif. Ya. Toha. Baca. Toha. Alif. Ya. Bukan hamzah, bukan toha, enggak ada e-nya. Ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Qur'ana litashqa. Litashqa. Yani apa? Alif. Qa. Bukan litash ko ko, ya jangan dimasukkan ke hamzah. Ba sukun. Fa idza farauta fansab. Wa ila rabbika farwab. Ta idza syamsu kuwirat. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ ya, beri nafas, beri syiddah dan hamas. فَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. نعم, ini contoh bacaan waqaf di mana huruf terakhir sudah sukun. Bila belum sukun, ya tinggal diganti harokatnya dengan sukun. Contohnya, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. طيب. Halaman 18. Hadis kedua. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ya, sebenarnya pelajarannya di kalimat nastansikh, ya. Waqaf pada nastansikh gimana? Mengganti dhammah dengan sukun. Inna kunna nastansikh. Baca. Inna kunna nastansikh. Nah, di sukun. Nah, bila ada tanda lam alif di atasnya, maka maksudnya apa? Nah, itu lam alif ini tanda wasal, ai jangan berhenti, ya, karena belum sempurna. Taib. Nah, maka diulang lagi. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ya. Waqaf pada dal. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بعد ذل. ومن خزي يومئذ. ومن خزي يومئذ. يومئذ. يومئذ. jalankan suara dzal dengan sifat tipis ya. Waqaf pada huruf ra. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz-zubur. Fiz-zubur. Tebal, karena saat waqaf ra-nya jadi sukun. Tebal tipisnya tergantung dari huruf sebelumnya. Ya. Dhammah berarti tebal. Az-zubur, ya. Walaupun aslinya tipis fiz-zuburi, ya. Namun saat waqaf menjadi tebal. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Mustatar, tebal. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Tebal, wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Muqtadir. Halaman berikutnya. Nah, coba kita ambil kalimat-kalimat terakhir ya. Wastafziz. Nah, maka pada zai, nah, berikan sifat sofir, sifat rohawah, sifat apa namanya jahar. Al-jawaril kunnas. Waja'alna lakum fiha ma'ayish. Waja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan demikian, ini latihan saja ya. Yang penting coba lihat halaman 20 ya. Waqaf pada wawu. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Ya, ada tanda apa? Ada tanda titik tiga, sepasang titik tiga. Ya, maksudnya apa? Boleh berhenti pada salah satu tempat, ya, pada salah satu tanda. Ya, jangan di keduanya, dan boleh diabaikan keduanya ya. Boleh tidak berhenti di salah satu, di apa, di keduanya ya. Boleh berhenti pada salah satu saja, jangan di keduanya, dan boleh diabaikan dua-duanya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Kalau berhenti di tahlukah gimana? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, dilanjutkan dengan potongan berikutnya. Baik. Ini yang berikutnya sepertinya rusak ini. Ya, harusnya ada kalimat wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya. Enggak usah dibaca ini ya. Bisa dibaca, ada yang terhapus. Jazakallah khair. Bawahnya. Rabbishrahli sadri. Rabbishrahli sadri. Wayassirli amri. Wayassirli amri. Waqaf pada huruf ya, huruf mad. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هي menjadi hi karena ya-nya sukun. Ya sukun didahului kasrah, jadilah dia huruf mad. Nah. Waqaf pada ini banyak huruf-huruf asing, ada huruf ra di atas. Waqaf pada huruf ha dan ta marbutah adalah dengan membaca, membacanya dengan hak sukun. Baik. Coba kita baca. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu. Haknya sukun, ya. Ya sukun. Dan hak di sini hak dhamir tapi sukun. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Wawunya tidak dibaca ya, karena akan dibaca saat apa? Wasol saja. Akan dibaca saat wasol ya, saat waqaf maka dia adalah huruf yang tidak terbaca. Seperti yang di bawahnya, innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Bila diakhiri dengan ta' marbutah, maka waqafnya dengan apa? Dengan membacanya hak sukun. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Baik. Berikutnya, halaman 22. Waqaf pada huruf yang bertanwin. Ya. Jadi tanwin fathah. Kalau tanwinnya bukan fathah, diganti sukun. Ya. Tapi kalau fathah, nah, maka dibaca dengan mad iwad. Ya, mad iwad. Kecuali ya, fathatain di atas ta' marbutah. Ya, fathatain di atas ta' marbutah, maka tidak dianggap. Ya, tidak diganti dengan, atau tidak dibaca dengan mad iwad. Wa qur rabbi zidani ilma. Ya, dibaca dua rakaat. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ya. Hamzah yang bertanwin fathah juga dibaca dengan ya tadi mad iwad. Contohnya pada baris keempat. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Ya, tambahkan tanda mad far'i di atas ya. Hani'an, mari'an. Banyak kurang. Madnya mad wajib. Baik. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Dua harokat juga. Walaupun setelah hamzah tidak ada alif. Ya. Yang enggak mungkin ada alif. Ya. Karena hamzah dulu enggak ada. Ya. Enggak mungkin ada alif dua berjajaran. Ya. Tapi dibaca secara ya bacaan ada alifnya nisa ya. Bawahnya juga ma dan seterusnya ya. Yang paling bawah coba dibaca. Kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Kemudian 6 dua halaman lagi insyaallah. Waqaf pada huruf yang berharokat ya, yang didahului dengan bacaan mat atau lin. Ini ada pada halaman 23 dan 24. Sebelum hamzah sebelum huruf terakhir yang berharokat ada huruf-huruf mat dan lin ya. Cara membacanya adalah dengan apa? Dengan memanjangkan ya mat sebelumnya atau bacaan lin sebelumnya dengan ya dengan mat yang ukurannya ya, bisa sampai 6 harokat atau tetap 2 harokat dan boleh diantaranya boleh 4 harokat. Baik, kita coba baca halaman 23 baris pertama. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. Ya, minimal 4 harokat. Ya, karena mana dalam keadaan tidak waqaf juga dibaca minimal 4 harokat. Ya. Boleh sampai 6 harokat karena ya hamzahnya menjadi sukun, ya. Maka dianggap atau bisa dianggap persis seperti mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya. Ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Mahis. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ boleh 2 harokat ma yaghid boleh 4 harokat ma yaghid atau 6 harokat ya. Berikutnya yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudhuna al-mithaq فآمن له لوط ada tanda apa mad ya ada tanda mim afan itu lazimul waqf hendaklah berhenti di sini ya, supaya jelas maknanya dan tidak muncul ya pemahaman yang keliru ya. Kalau dilanjutkan bisa apa ya, bisa muncul pemahaman yang kurang tepat. Fa'amana lahu Lut. Berimanlah kepada Nabi Allah Ibrahim Lut. Wa qala siapa? Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Namun bila dilanjutkan bisa jadi apa? Dipahami bahwa fa'il pada qala adalah yang terdekat yaitu Lut ya. Sehingga wallahu alam ya ahsan berhenti pada Lut ya. Berikutnya contoh-contoh mad layin, mad lin atau mad layin, maka dia panjangnya seperti apa? Seperti mad yang di atas. Ya. Mad yang di atas namanya mad arid disukun. Ya, mad arid disukun bisa 2, bisa 4, bisa 6. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Saat wasal ya tidak ada mad. Hanya bacaan lin saja. Falyabudu rabb hadzal baiti ya. Al baiti baca. Al baiti tidak ada mad. Namun saat waqaf ya barulah muncul mad. Ukurannya bisa 6 harokat, bisa 2 harokat. Ya lebih panjang sedikit dari keadaan wasalnya. Hadzal bait. Hadzal bait. Ya. Baik. Jadi saat wasol tidak ada mad. Ya. Wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alaik. Baik. Sebagai faedah di atas kalau waqaf pada hamzah dakka hendaklah ditampakkan hamzahnya. Dengan menaikkan suara atau dengan memberikan nabr dakka ya. Baik. Halaman 24. Alaihim da'iratus sawu. Alaihim da'iratus sawu. Ya, juga diberi apa? Nabr sawu biar nampak hamzahnya. Ini apa ini? Sudah hilang. Subhanallah. Nah, nggak usah dibaca ya. Dikoreksi insyaallah nanti. Syadidil iqabi dhittawul. Baca. ألا ترون أني أوفي الكيل نعم. Terakhir adalah kalimat khairun. Khairun ra-nya tebal. Khairun ya. Khairun. Nah, saat waqaf maka ra-nya menjadi sukun. Bagaimana ra-nya saat sudah waqaf ya? Dibaca dengan tipis ya, ra sukun yang didahului dengan ya sukun bacalah dengan tipis khair ya, khair. Baik, coba dibaca walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khair. Khair, khair. Ya, bukan khair ya, langsung khair ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.